Mino seli banda koseke Ezaleli nangai banda bo mwana Oboto na baninga Eko luke langai makambo Sepona misonde abato Na mitema na bango bainangaye Bakana kangai Nako yanganga na kota kate Oh, sonyo Zokande kongo nanga bakumba bakanga Nandamu abanganga Pona zwa katela telenga na o Como bimba Quando que na minha malicuna é tonda na dino é Olinga kase batala kabatanga kabino é Olinga kate baninga bazwaka osomo Makelemba o baninga basalaka na mbongo Komanse na nzoto ya bato Mafuta bozwa kase kotoni saka masumwe Nanefana nieto ya kangele moto na tela na ye Suka mokili nane komite tomite misaka Tomi lenge laka no kite lifelo ekoze la biso Tomi lengela kano kite lifelo ekoze la biso